Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita baca hadis yang ke-14. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa anil aghar ibni yasar al-muzani radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah rawahu muslimun. Berkata al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala dan diriwayatkan dari Al-Aghr Ibni Yasar Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian pada Allah, mohonlah ampun kepada-Nya, maka sesungguhnya aku, kata Rasulullah, aku bertobat dalam sehari itu 100 kali. Telah meriwayatkannya Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Dalam hadis yang agung dan mulia ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan anjuran untuk memperbanyak istighfar. Dan Rasulullah beristighfar dalam setiap harinya itu 100 kali. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam menghimbau umatnya untuk memperbanyak taubat. Yang demikian itu karena keutamaan istighfar dan keutamaan taubat. Dalam pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan di antara keutamaan-keutamaan taubat. Di antaranya siapa yang bertaubat dan beristighfar memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan terima taubatnya. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan yang keji atau mereka mendzalimi diri-diri mereka dengan berbuat maksiat, kemudian mereka segera mengingat Allah dan mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka, Allah akan ampuni dan Allah akan terima tobat mereka. Dan juga Allah memuji hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang beriman, karena satu sifat yang mulia yang ada pada mereka diantaranya adalah senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah. Allah menyatakan as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil-ashar. Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang bersabar, mereka yang jujur, mereka yang senantiasa taat beribadah, mereka yang suka menginfakkan hartanya di jalan-jalan kebajikan, dan mereka yang memperbanyak istighfar, memohon ampun pada Allah, terutama di waktu sahur, pada sepertiga malam terakhir. Maka orang yang bertobat dari dosanya, memohon ampun kepada Allah. Maka orang yang semacam ini, yang memiliki karakter yang mulia semacam ini, adalah orang yang sangat layak untuk diperhatikan oleh Allah, untuk dijaga oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dilapangkan baginya pintu keberkahan, dilapangkan baginya jalan-jalan rezeki dan kehidupan yang baik dalam kehidupan dunianya, dan nantinya dia akan mendapatkan kenikmatan dengan pahala yang besar dan kenikmatan yang abadi dalam kehidupan akhiratnya. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka, balasan bagi mereka, orang-orang yang bertakwa, bertobat kepada Allah, adalah mendapatkan ampunan dari Rabb mereka, dan akan mendapatkan surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya, dan itu merupakan sebaik-baik pahala orang yang beramal. Juga di antara keutamaan taubat, sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam sangat menghimbau umatnya beristighfar yang disertai dengan melepaskan diri dari dosa. Ini akan menjadi sebab seseorang itu mendapatkan keberkahan. Di antaranya dia akan mendapatkan anak keturunan yang banyak, ditambah kemuliaannya, kekuatannya, dilimpahkan rezekinya. Sebagaimana dalam surat Nuh, Fakultustagfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan, mohonlah ampun kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Allah Dzat yang Maha Pengampun. Allah akan kirimkan hujan yang tercurah dari langit, dan Allah akan lapangkan kalian dengan harta anak-anak, dan Allah akan jadikan bagi kalian surga-surga, dan Allah akan jadikan untuk kalian sungai-sungai. Di sini datangnya keberkahan berupa turunnya hujan, kelapangan rezeki, mendapatkan keturunan. Ini dengan seseorang memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang tulus. Ini diantara keutamaan taubat dan keutamaan istighfar, sehingga dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wassalam sangat menghimbau dengan sabdanya, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiruhu, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah kalian ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Juga diantara keutamaan taubat sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berikutnya, qala al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa an abi hamzata anas ibni malikin al-ansari khadimi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam laullahu afrahu bitaubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardi falatin. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, pembantu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Anas menjadi pembantu Rasulullah kurang lebih 10 tahun semenjak kedatangan Rasulullah di Madinah. Beliau berkata, Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, sungguh Allah lebih bahagia, lebih senang dengan taubat hambanya dari salah seorang di antara kalian yang dia terjatuh dari unta tunggangannya, kemudian yang demikian itu membuatnya tersesat di padang syahara. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati kesahihannya oleh al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Wa fi riwayat dan di Muslimin, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lengkap, Allahu asadu farhan bi taubati abdihi khina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa sarabuhu fa'aisha minha fa'ata sajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad aisha min rahilatihi fabainama huwa kadhalika idh huwa biha qa'imatan indahu fa'akhadha bi khitamiha summa qala min sidatil farahi Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhta'a min sidatil farahi. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan lafaz, sungguh Allah itu jauh lebih berbahagia karena taubat seorang hambanya ketika bertobat kepada Allah daripada salah seorang di antara kalian yang tadinya dia di atas hewan kendaraannya melintasi padang syahara yang sangat luas, kemudian hewan kendaraannya itu lepas darinya, hilang darinya. Padahal pada hewan tunggangannya itu ada makanannya, ada minumannya, ada seluruh perbekalannya. Hilang. Dia jatuh kemudian hilang. Kemudian dia sudah mengalami keputusasaan untuk bisa kembali mendapatkannya. Akhirnya orang tadi mendatangi sebuah pohon, sebuah naungan. Kemudian dia berbaring di naungan pohon tersebut. Dia sudah putus asa untuk mendapatkan kembali hewan kendaraannya. Maka tatkala dia dalam keadaan yang demikian itu sudah capek istirahat tertidur di bawah pohon tersebut, tiba-tiba ketika bangun dia mendapati hewan kendaraannya itu sudah berdiri di sampingnya. Di situ ada makanannya, di situ ada minumannya, di situ ada perbekalannya. Maka orang tadi lantas memegang tali kendali hewan tersebut. Kemudian dia mengucapkan karena kegembiraan dia yang sangat sampai dia mengucapkan ucapan yang salah. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu, Tuhanmu. Ini ucapan kekufuran ini. Dia salah ucap karena apa? Karena sangat gembira. Orang kalau terlalu gembira kadang itu mengucapkan sesuatu itu enggak sadar. Dan bayangkan dia sendirian menyeberangi padang sahara yang sangat luas. Kemudian dia kehilangan hewan kendaraannya. Apakah karena dia terjatuh kemudian hewannya lari? Atau tadinya dia hentikan hewannya kemudian dia ada hajat tertentu dicari? Enggak ada. Ternyata hewan kendaraannya sudah lari meninggalkannya. Di situ ada minumannya, di situ ada makanannya, di situ ada perbekalannya, pakaiannya dan lain sebagainya. Yang ada hanya tubuhnya. Sudah enggak punya perbekalan. Dia berusaha mencari ke sana kemari sudah enggak terlihat. Padahal gurun pasir, kadang gunung tumpukan pasir itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu, makanya bisa menyesatkan. Dalam kondisi sudah putus asa, akhirnya capek dia tertidur di bawah sebuah pohon. Bangun-bangun, hewan yang tadinya dia cari-cari, dia sudah putus asa untuk mendapatkannya, tiba-tiba sudah ada di sampingnya. Siapa yang enggak bahagia? Tentu dia akan gembira. Karena sangatnya dia bergembira, dia sampai apa? Salah ucap, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Harusnya kan, ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Harusnya begitu. Karena sangat bahagia, akhirnya salah ucap. Maka Allah jauh lebih bahagia karena sebab tobatnya hambanya dibanding dengan kebahagiaan orang tadi yang kehilangan hewan kendaraannya di padang pasir yang luas, sudah putus asa dia, sudah tiba-tiba datang kembali. Coba bayangkan, tentu bahagianya itu enggak bisa diukur lagi. Maka Allah lebih bahagia dari orang tersebut karena sebab taubat hambanya. Maka dalam hadis ini ditetapkan sifat al-farah bagi Allah. Allah itu berbahagia, bergembira juga. Allah bergembira karena taubat hambanya. Tentu sifat gembiranya Allah adalah sifat gembira yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, berbeda dengan sifat gembiranya makhluk. Makhluk kan gembira karena mendapatkan kemanfaatan. Maka sifat gembiranya Allah beda dengan gembiranya kita, gembiranya makhluk. Maka gembiranya Allah adalah sifat gembira yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Maka Allah jauh lebih gembira daripada salah seorang di antara kalian yang kehilangan hewan kendaraannya kemudian mendapatkannya kembali setelah mencarinya sampai putus asa. Sampai kecapean tertidur di bawah naungan pohon, kemudian terbangun tiba-tiba kok hewan yang sudah dia cari mungkin berhari-hari, mungkin berjam-jam, tiba-tiba ketemu kembali. Orang pasti sangat-sangat gembira. Maka Allah jauh lebih gembira karena taubat hambanya daripada kegembiraan orang yang kembali menemukan hewan kendaraannya yang lepas darinya, hilang darinya. Maka di sini ada beberapa faedah. Di antaranya yang namanya kelapangan itu kadang mengiringi kehidupan seseorang setelah seorang itu mengalami kesusahan. Kadang kemudahan itu datang dirasakan seseorang setelah seseorang itu mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Karena keadaan seorang yang beriman, dia akan mengalami kesulitan terlebih dahulu, baru setelah itu kesulitannya akan diiringi dengan kemudahan, kebahagiaan. Beda dengan orang kafir. Orang kafir itu dibahagiakan dulu, kemudian baru nanti mendapatkan kesusahan. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya orang yang beriman, surganya bagi orang-orang yang kafir. Maka orang yang beriman, dia akan bersusah-susah dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian. Beda dengan orang kafir. Orang kafir bersenang-senang, kemudian dia akan bersusah-susah kemudian. Sehingga keadaan orang yang mukmin adalah dia akan mendapatkan al-farad ba'da siddah. Dia akan mendapatkan kelapangan setelah mengalami masa-masa kesulitan. Dia akan bahagia setelah tadinya kesusahan. Kemudian dalam hadis ini, orang itu kalau pasrah kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, dia meyakini tidak ada daya dan upaya kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, itu akan menjadi sebab tercapainya cita-cita atau tercapainya sebuah asa. Orang tadi sudah enggak ada yang dia jadikan sandaran untuk berharap kecuali hanya Allah. Dia mohon pada Allah. Dia seorang yang mukmin. maka dia mendapatkan kembali apa yang dia cita-citakan. Kemudian dalam hadis ini juga disebutkan, kalau seseorang itu salah dalam ucapan, dari ucapan-ucapannya, sebagai sabakul lisan, karena tergelincirnya lisan, salah ucap, maka orang yang demikian itu tidak dihukum karenanya, atau tidak berdosa karenanya. Kemudian hadis ini menjelaskan, Allah bersamaan dengan memiliki sifat Allah itu maha kaya, maha tinggi, maka Allah berbahagia dengan sebab taubat seorang hambanya, dengan sebuah kebahagiaan yang melebihi kebahagiaan orang yang kehilangan hewan kendaraannya setelah putus asa, waktu yang lama dia menanti-nanti, tiba-tiba secara gak sengaja dia mendapatkan kembali. Maka Allah jauh lebih bahagia daripada kebahagiaan orang tersebut. Maka dalam hadis ini terdapat anjuran yang sangat ditekankan untuk kita bertobat. Ini mengandung anjuran yang sangat ditekankan untuk segera bertobat. Dan waktu bertobat, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, karena tobat yang memiliki kedudukan yang agung, termasuk ibadah yang azimah, maka kapan waktu bertobat? Waktu bertobat itu adalah hendaknya sejak awal seorang itu memasuki kehidupannya sebagai hamba yang mukallaf sampai akhir hayatnya. Kenapa? Keumuman manusia, termasuk kita semua, itu adalah hamba yang sangat butuh pada taubat senantiasa. Maka wajib bagi segenap hamba-hamba Allah untuk segera bertobat, dan dia continue mengamalkan tobat tersebut, karena dengan itu dia akan mendapatkan keberuntungan. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar dengan itu kalian mendapatkan keberuntungan. Maka tobat itu merupakan jalan untuk menggapai al-falah, keberuntungan dalam kehidupan seorang muslim. Dengan apa? Memperbanyak tobat dan bersegera untuk bertobat. Maka ketika tobat itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tubuh ini mengharuskan konsekuensi bahwasanya tobat hukumnya wajib. Jadi tobat itu wajib dengan kewajiban yang mutlak sepanjang umur atau sepanjang hayat seseorang. Maka kapan waktunya bertobat? Waktu bertobat itu adalah sejumlah waktu umur kita, selama nyawa belum sampai tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari ufuk barat. Maka sejumlah umur kita itulah kita juga harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji nabinya, laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladziina taba'uuhu bi sya'atil usrah mim ba'di ma yakadu yazigu qulubu fariqim minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim ra'ufur rahim. Sungguh Allah telah menerima taubat dari nabi, dari sahabat muhajirin, sahabat ansar, orang-orang yang mereka mengikuti ajaran beliau di saat-saat mengalami kesulitan. Setelah hampir-hampir hati-hati sekelompok di antara mereka itu menyimpang, kemudian dia bertobat dan Allah menerima tobat dari mereka. Sesungguhnya Allah itu Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka di sini sepanjang hayat kita, kita butuh untuk bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Maka seorang hamba butuh untuk bertobat, butuh untuk beristighfar ini secara mutlak dalam setiap waktu, dari waktu-waktunya, dalam setiap kondisi dari kondisi-kondisinya, dalam setiap keadaan dari keadaan-keadaannya, wajib untuk senantiasa beristighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan Nabi saja diperintahkan oleh Allah untuk menutup seluruh amal-amal solehnya itu dengan taubat dan istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaba. Dalam ayat ini ditutup dengan maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampun padanya, sesungguhnya Dia dan yang Maha menerima taubat. Maka tentunya selain Nabi lebih butuh untuk memperbanyak taubat. Karena waqulu bani Adam khata, setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan, dan sebaik-baik orang-orang yang salah adalah mereka yang mau segera bertaubat. Nah, ikhwan fiddin azani wasakumullah, ini dulu yang bisa kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah bagi kita semua untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.